أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga. Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa. Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam. Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu. Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak akan tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan dunia? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada? Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hidayah 103,4 FM.